نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sekarang kita akan membaca surat yang ke-55 dari Al-Quran Al-Karim, yaitu surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. معناه الرحمن, الله سبحانه وتعالى الرحمن, علم القرآن, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Allamahul bayan, yang telah mengajarkan kepada manusia al-bayan, penjelasan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan, bihusban, berjalan dengan perhitungan. Wan najmu wasyajaru, bintang dan pepohonan. Yasjudan, yasjudan, keduanya sujud untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wassama'a, dan langit. Rafa'aha, Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan. Wa wadu'al mizan, dan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan al-mizan, timbangan, keadilan. Alla tatghaw fil mizan, agar kalian tidak melampaui batas. Fil mizan, pada timbangan tersebut. وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ, dan tegakkanlah timbangan itu dengan keadilan. وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ, dan janganlah kalian mengurangi timbangan tersebut. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala meletakkannya untuk al-anam, untuk manusia. Fiha fakihatun, padanya terdapat fakihah, buah, buah-buahan. Wan nakhl, kurma. Zatul akmam, yang memiliki kelopak bunga. Al akmam. Wal habbu dzul asfi war rayhan, wal habb, dan biji-bijian yang memiliki al-asf, ya, ada beberapa makna untuk al-asf, di antaranya adalah al-waraq, yakni daun, ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, na'am ka'asfim ma'kul, na'am wal-habbu dzul asfi war-rayhan, war-rayhan, ya, wewangian. Ini juga ada beberapa makna dari ahli tafsir. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, dan dengan nikmat Rabbmu tukadziban, ya, dengan nikmat Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Tayyib barakallahu fikum. Demikian maknanya, ya. Tafsirnya, hadhihi suratu al-karimah al-jalilah, surat yang mulia ini, al-karimah yang mulia, yang agung ini, iftataha bismi ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala mengawalinya, membukanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Ya. Ad-dal ala si'ati rahmatihi. Di mana kandungan maknanya adalah ar-Rahman, zat yani ad-dal yang menunjukkan ala si'ati rahmatihi, atas luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, meliputi ya seluruh makhluk-makhluknya. Wa umumi ihsanihi, demikian pula menunjukkan atas umumnya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajazil birrihi, demikian pula menunjukkan atas melimpahnya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wawasi'i fadlihi, demikian pula menunjukkan atas luasnya fadilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluk-makhluknya. ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkara-perkara yang menunjukkan atas rahmatnya, atas kasih sayangnya kepada makhluk-makhluknya. وأثرها, demikian pula ya, pengaruhnya, efeknya. Alladhi awsalahu Allahu ila ibadihi, ya Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, ya Allah subhanahu wa ta'ala hantarkan kepada hamba-hambanya, ila ibadihi, minan ni'amid diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah, nah, berupa kenikmatan-kenikmatan yang kembali kepada agama, ya, hamba-hambanya, wal dunyawiyah. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang kembali kepada urusan dunia hamba-hambanya. Wal ukhrawiyah, demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang kembali kepada urusan akhirat mereka. Naam. Wa ba'da kulli jinsin wa naw'in min ni'amihi yunabbihu tsaqalain li syukrihi. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat-ayatnya, ya, menyebutkan setiap jenis dan bentuk dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala yunabbih, memberikan tanbih, memberikan peringatan, mengingatkan hamba-hambanya, ya, as-saqalain, dua jenis makhluk, yakni jin dan manusia, lisyukrihi, agar mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqul fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dengan ayatnya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabbmu yang mana yang kamu dustakan. Naam, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala begitu luas rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala begitu ihsannya. Ya, jazil umum ihsanihi wa jazil birrihi wasi' fadlihi. Ya, kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin untuk kita hitung satu persatu dengan detail. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala begitu baik kepada kita semua, memberikan segala-galanya untuk kebahagiaan kita di dunia kita, dan juga memberikan segala-galanya untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kita. Kemudian fadzakara annahu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan annahum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 'allama al-Qur'an. 'Allama al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. 'Allama al-Qur'an ay 'allama 'ibadahu alfadhahu wa ma'aniyahu wa yassaraha 'ala 'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya alfadh, lafadz-lafadznya. Ya. Wa ma'aniyahu, dan juga mengajarkan kepada hamba-hambanya makna-maknanya. Wa yassaraha 'ala 'ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya atas perkara tersebut. Dan tentunya ini adalah perkara yang kita rasakan semuanya. Al-Quran begitu mudah untuk kita pelajari. Ya, bagaimana cara melafazkannya, bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Dan ilmu dalam perkara tersebut mutawafir. Ya, begitu mudah untuk kita dapatkan. Ya, tidak ada kesulitan. Ya, tidak tersisa kecuali kembali kepada masing-masing hamba, apakah dia mau berusaha untuk bisa, ya, melafadzkan Al-Quran dengan baik dan benar. Demikian pula makna-maknanya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua makna-makna dari Al-Quran tersebut. Ya, bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang tersembunyi dari makna-makna tersebut. Ya, kutubut tafasir mutawafir, kitab-kitab tafsir begitu banyak yang direkomendasikan oleh para ulama. Tidak tersisa kecuali, ya, kembali kepada masing-masing hamba, apakah dia mau, ya, sejenak membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan tafsirnya, berusaha untuk memahami makna-maknanya. Karena Al-Qur'an diturunkan, ya, untuk dibaca, ya, untuk diamalkan, untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Quran kepada hamba-hambanya, lafadznya, ya, mengajarkan bagaimana memahami makna-maknanya, dan mengajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut. Ya, ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang terkait dengan 'allama Al-Quran, terkait dengan tiga perkara, yakni ta'limu lafzihi wa ta'limu ma'nah wa ta'lim kaifa al-amalu bihi, bagaimana membacanya, bagaimana memahami makna-maknanya, bagaimana mengamalkannya. Baik. Wa hadha a'zamu minnatin wa rahmatin rahima biha 'ibadahu, dan ini adalah sebesar-besar pemberian anugerah wa rahmah, dan ini adalah sebesar-besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahima biha ibadahu, di mana Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengasihi, menyayangi hamba-hambanya. Haitsu anzala 'alaihim Qur'anan 'arabiyyan bi ihsani alfadhin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya, menurunkan atas mereka Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Ya, bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling indah ketika didengarkan, bahasa yang paling nikmat untuk diucapkan. Bi ahsani alfadhin, dengan lafaz-lafaz yang terbaik, dengan susunan-susunan yang terbaik, dengan balaghah yang begitu tinggi. Ya. Wa ahsani tafsirin, dan juga dengan sebaik-baik tafsir. Mustamilun ala kulli khairin, yang mencakup atas segala kebaikan. Wazajirun an kulli syarrin, yang mencakup segala kebaikan dan zajir, memberikan peringatan dari segala bentuk kejelekan. Tabarakallahu fikum, ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita semua. Naam, yakni diajarkannya kepada kita Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyayangi kita semua. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua bahagia. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita semua menjadi ahlul jannah. Tabarakallahu fikum, dan tentunya dengan ta'limul Qur'an, ya. Ini adalah bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita mengambil bagian dari perkara ini, ya, bisa membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik, bisa memahami Al-Qur'an dengan baik, dan juga berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'an dengan baik. Wa nasallallahu alaihi wa sallam ya, ini yang bisa kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.